performance by DJ Opus Remix. Cinta satu sapinta jangan terlalu mengekang rasa karena kau satu bilang siapa kan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang setakat mendulang cukup jaga hati biar tambah cinta karena kau satu bilang siapa kan berpindah karena susah ya. Party tonight, performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Sesat cinta, satu sapinta jam terlalu mengekang rasa karena kau satu bilang siapa kan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang setakat mendulang cukup jaga hati biar tambah cinta karena kau satu bilang siapa kan berpindah karena susah. DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix.